يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله الله سبحانه وتعالى memerintahkan kita untuk memegang tali Allah Subhanahu wa taala dan untuk tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah jami'an oleh kalian seluruhnya, wa la tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah din itu dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memerintahkan untuk menegakkan din dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk cerai-berai, artinya bahwa adamu iqamatid din itu merupakan sebab bagi tafarruq. Ketika tidak ada penegakan din, maka itulah sebabnya munculnya perpecahan. Itu merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanasu hazzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Mereka melupakan hazzan, bagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Mereka merupakan ajaran Allah, mereka menanggalkan sebagian ajaran Allah. Maka kami kobarkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Jadi adanya tanafur, adanya adawah, adanya bagdo, adanya tafarruq itu akibat daripada meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika suatu perkumpulan yang asalnya dibangun di atas dinullah, di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kemudian hari muncul di tengah mereka perpecahan, itu pertanda di tengah mereka ada orang-orang yang tidak menegakkan dinullah. Karena itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. An aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Tegakkanlah din dan jangan kalian cerai-berai di dalamnya. Artinya ketika tidak menegakkan din itu merupakan sebab adanya cerai-berai. Makanya Allah mengatakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah oleh kalian seluruhnya dan jangan kalian cerai-berai. Artinya ketika tidak memegang tali Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebab adanya at-tafarruq, adanya tanafur, adanya al-adawah dan adanya al-baghdha di antara orang-orang yang berkumpul. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatukan orang dengan persatuan yang abadi ya, yang langgeng, yang tidak mungkin lepas. Allah Subhanahu wa taala menyatukan dengan iqamatuddin, dengan tauhid, dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka kecintaan. Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati manusia. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan si fulan cinta kepada si fulan, yang menjadikan si fulan benci kepada si fulan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, memiliki sunnah ketika membalikkan hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang inabah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan hidayah kepada orang yang tidak mau. Karena Allah mengatakan wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberikan hidayah kepada jalan Allah orang yang kembali kepada Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan di atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi adalah iqamatuddin, iman dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati manusia di atas dasar itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim. Seandainya kamu mengerahkan semua yang ada di muka bumi ini berupa harta, tentu kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati manusia di atas dasar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika suatu perkumpulan, suatu jemaah atau suatu komunitas ingin utuh atau umpamanya rumah tangga juga ingin utuh, maka adalah solusinya iqamatuddin, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tanafur kecuali karena ada yang tidak menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas yang di awalnya dibangun di atas prinsip yang benar. Kemudian muncul di tengah mereka penyimpangan. Penyimpangan yang sifatnya dalam struktur, dalam prinsip dasar kelompok tersebut. Maka yang akan ada adalah perpecahan. Penyimpangan atau kekeliruan itu suatu hal yang lumrah. Tapi ketika terjadinya penyimpangan di dalam manhaj, maka itu yang menyebabkan adanya al-adawah dan adanya al-baghdha. Oleh sebab itu kita bisa menilai kenapa suatu kelompok tersebut mudah tanafur, mudah berpecah belah. Kita melihat banyak sekali kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah yang ada pada zaman sekarang ini, masing-masing menyempal dari yang lainnya. Saling menghati-hatikan dari yang lainnya, padahal asalnya sama. Itu pertanda ada yang tidak menegakkan dinullah. Baik mereka menanggalkan tauhid, ataupun mereka menganut paham bid'ah, ataupun ada kemungkaran yang tidak diingkari dan dibiarkan ada merebak di tengah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi kepada perkumpulan yang di mana kemungkaran tidak diingkari di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang apa? Yang melindungi orang-orang yang membuat kerusakan, baik kerusakan tersebut kaitan dengan masalah jinayat, kejahatan-kejahatan, ataupun kerusakan tersebut yang kaitan dengan masalah ihdas di dalam din. Rasul mengatakan la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang memberikan perlindungan bagi orang yang muhdis. Muhdis di sini adalah orang yang zalim atau orang yang mubtadi', orang yang ahli bid'ah. Ketika orang zalim dilindungi oleh suatu kelompok tertentu atau oleh orang tertentu, maka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika orang yang melakukan ihdas, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, melakukan ihdas dalam din ini, melakukan bidah dalam din ini dan diberikan perlindungan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknat kepada suatu kaum, maka yang ada adalah tanafur, saling tidak suka, saling benci. Kenapa? Tidak adanya iqamatuddin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa orang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kemudian kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kemudian kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling rendah. Tidak ada iman setelah itu. Dan bentuk pengingkaran hati itu adalah dengan meninggalkan majlis yang dilakukan kemungkaran di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknat ashabus sabti, orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi melakukan kegiatan di hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan dan orang-orang yang tidak melakukan namun tidak melakukan pengingkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyelamatkan orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Jadi iqamatuddin itu adalah sebab daripada adanya wahdah, adanya persatuan, adanya mawaddah, adanya mahabbah di antara jemaah yang ada. Makanya orang-orang kafir, karena mereka bersatu bukan di atas dasar tauhid, orang Yahudi, orang Nasrani, dan agama-agama yang lain, walaupun mereka pada satu kondisi, mereka umpamanya bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin, maka itu hanya persatuan yang semu. Sedangkan di tengah mereka sendiri terjadi tanafus, terjadi tanafur. Allah mengatakan, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'a, kamu mengira mereka itu bersatu, satu padu, padahal mereka itu apa? Wa qulubuhum syatta, hati mereka itu berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak bersatu di atas prinsip iqamatuddin, karena persatuan yang abadi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan persatuan tersebut, yang akan dibawa di dunia sampai di akhirat, adalah persatuan di atas dasar tauhid dan amal salih, atau di atas dasar iqamatuddin. Sehingga ketika ada pelanggaran di dalamnya, maka akan terjadi perpecahan, dan itu merupakan sunnatullah, dan itu yang kita bisa saksikan dimanapun kelompok-kelompok itu berada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, perbedaan itu merupakan sunnatullah. Tidak mungkin di dunia ini tidak ada perbedaan, tidak mungkin di dunia ini tidak ada perselisihan. Orang yang menginginkan di dunia ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, adalah menghendaki sesuatu yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa perselisihan itu mesti ada. Akan tetapi, tidak setiap perselisihan itu ditolerir di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada perselisihan yang orang yang menyelisihi kebenaran di dalamnya disebut orang kafir. Seperti pada zaman sekarang, ketika orang berselisih pendapat tentang boleh masuk tidak ke dalam sistem demokrasi. Orang berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan syarat maslahat, dakwah, dan seterusnya. Itu memang perselisihan, perbedaan. Tapi tidak setiap perbedaan tersebut tolerir, termasuk dalam hal ini. Kenapa? Karena ketika orang menyelisihi dalam hal ini adalah menyelisihi dalam masalah tauhid. Ketika orang-orang berselisih, ada yang membolehkan minta-minta ke kuburan. Ada orang yang membolehkan melestarikan budaya tumbal. Itu adalah perselisihan. Tapi perselisihan semacam ini tidak ditolerir dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menyelisihi dalamnya adalah menyelisihi tauhid. Sedangkan orang yang menyelisihi tauhid adalah orang kafir. Begitu juga ada penyelisihan yang orang yang menyelisihi kebenaran di dalamnya dikatakan mubtadi', ahli bidah. Banyak sekali firqah-firqah atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ketika pemahaman tersebut dianut oleh seorang, maka orang tersebut menyelisih kebenaran dan dikatakan kepadanya adalah dia menganut paham bidah. Tidak boleh mengatakan kita harus mentolerir, kita bersatu di atas persamaan dan kita saling memaklumi perbedaan di antara kita. Itu tidak benar. Karena perbedaan di dalam masalah kufur dan iman tidak ditolerir. Perbedaan dalam masalah sunnah dan bid'ah juga tidak dibenarkan. Tidak diakui dalam agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara kauniyah itu ada. Ada. Wujudnya ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kekafiran, menghendaki adanya iman, Allah menghendaki adanya sunnah, Allah menghendaki adanya bid'ah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekafiran, tidak mencintai bid'ah, tidak mencintai maksiat. Jadi sesuatu yang terjadi di alam ini dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak setiap yang terjadi itu sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada